Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk umrah, untuk melaksanakan salah satu dari peribadatan yang agung dalam Islam, di mana kita diperkenankan umrah itu tidak semata-mata karena kita punya uang untuk kesini, karena kita memiliki kemauan untuk kesini, akan tetapi benar-benar itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mana wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang agung ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah amalan-amalan umroh telah kita jalani, rentetan dari peribadatan umroh telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, yang mana dengan adanya umrah ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk seseorang mengingat perkara-perkara setelah ia meninggalkan dunia ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, di ketika itu seseorang lari dari saudara dan saudarinya, wa ummihi wa abih, manusia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, manusia tidak lagi memikirkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni, masing-masing manusia di hari itu sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Sebagaimana hal yang demikian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika menceritakan di padang mahsyar di hari kiamat kelak, yukhsarun nas, maka manusia akan dikumpulkan besok di hari kiamat, hufatan, uratan, ghullan, buhman. Manusia akan Allah Ta'ala kumpulkan besok di hari kiamat dalam keadaan tidak mengenakan sandal. Manusia akan Allah Ta'ala kumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan tidak membawa apa-apa sama sekali, buhman, dan dalam keadaan tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Sehingga ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yang duru ba'duhum ba'dha?" Wahai Rasulullah, jika demikian keadaannya, tentunya laki-laki akan melihat wanita, demikian pula sebaliknya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zalik. Urusan manusia ketika itu, urusan manusia ketika itu lebih mengerikan, lebih membahayakan dibanding mereka memperhatikan yang demikian. Di ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, yang pertama, di ketika itu semua manusia meninggal, semua makhluk pada meninggal, kecuali makhluk-makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk tetap hidup. Sebagaimana hal ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْدُرُونَ. وَنُفِخَ فِي السُّورِ, dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, maka pada berjatuhanlah makhluk-makhluk yang ada di jagat ini, illa man syaa'allah, kecuali siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tetap hidup, di antaranya malaikat Israfil. Allah mengendaki untuk ia tetap hidup. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua, untuk membangkitkan semua manusia dari alam kubur mereka. Kemudian mereka dikumpulkan mengiringi nabi-nabi mereka. Kemudian mereka bersatu, semua manusia, sejak zaman Nabi Adam alaihis salam sampai nanti tegaknya hari kiamat. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa telaga, yang mana manusia ketika itu dalam keadaan kepanasan, manusia semuanya kehausan, manusia dalam keadaan resah dan gelisah. Maka di saat itulah, di saat semua manusia kehausan, kepanasan, Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa telaga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan umatnya untuk minum dari telaga tersebut, yang mana sifat dari telaga tersebut lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, demikian pula panjangnya, dan gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, atau keindahan gelasnya seperti indahnya bintang-bintang yang ada di langit. Man yashrabu surbatan lam yatma' ba'dahu abadan. Barang siapa yang minum satu tegukan saja dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka kemudian dipersilahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga tersebut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat amat mengenal akan umatnya. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berjumpa dengan umat yang setelahnya, dengan orang-orang sepeninggal beliau, sebagaimana dalam hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa besok Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya dengan bercahayanya anggota-anggota wudu. Wajahnya akan bersinar, kedua tangannya akan bersinar, kedua kakinya akan bersinar. Tidak sebagaimana umat-umat yang lain. Sehingga dari situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya, sekalipun beliau belum pernah berjumpa sepeninggal beliau. Maka kemudian orang-orang yang tampak pada mereka tanda-tanda umat Muhammad berupa bersinar pada wajah dan tangan dan kakinya, dipersilahkan untuk minum dari telaga tadi. Kemudian ketika itu ada orang-orang yang ketika hendak minum dilarang, padahal itu adalah umat Muhammad. Ketika hendak minum dari telaga tersebut, dijauhkannya gelas dari tempat dia minum, sehingga orang-orang ini tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ummati, mereka itu adalah umatku, mereka adalah umatku, tapi kenapa tidak boleh minum? Tapi kenapa mereka tidak boleh minum dari telagaku? Maka dikatakan ketika itu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengerti, tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu, apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Dalam riwayat yang lain, innahum qad ghayyaru wa baddal, sesungguhnya mereka itu telah merubah-rubah syariatmu, sesungguhnya mereka itu telah mengganti-ganti tuntunanmu, sehingga mereka tidak berhak minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka adalah umat Muhammad, sekalipun bersinar pada wajah, tangan dan kakinya. Akan tetapi karena mereka tidak mengikuti tuntunan Nabi, mereka tidak mengikuti ajaran Nabi, mereka tidak ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperbolehkan untuk mereka minum dari telaga Al-Kautsar, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang semestinya kita ingat, yang semestinya kita perhatikan, bagaimana seorang muslim senantiasa mengikuti tuntunan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, sekalipun amalan itu sederhana, sekalipun kita tidak banyak beramal, sekalipun kita tidak banyak beribadah. Karena yang semestinya kita camkan pada diri masing-masing kita, yang semestinya kita terapkan dan kita perhatikan pada benak masing-masing kita, adalah bagaimana amalan kita itu diterima, bukan bagaimana kita beramal sebanyak-banyaknya. Kita ulangi, yang semestinya menjadi perhatian kita, yang semestinya kita ingat dan kita ingat, adalah bagaimana amalan kita itu diterima, bukan bagaimana beramal sebanyak-banyaknya. Untuk apa beramal banyak kalau Allah tidak menerima? Untuk apa beramal sebanyak-banyaknya kalau tidak ada gunanya? Sehingga salah satu dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa berzikir kepadamu, dan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan untuk agar senantiasa memperbagus di ketika aku beribadah kepadamu. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, alladhi khalaqal mauta wal hayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan, Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah mematikan. Liyabluwakum, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, untuk Allah subhanahu wa ta'ala ngetes kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Bukan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, bukan sama sekali. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ini yang lulus ujian, ini yang lulus tes, yaitu orang-orang yang bagus ibadahnya, bukan orang-orang yang banyak amalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang juga kita ingatkan pada kesempatan kali ini adalah salah satu dari rukun iman yang harus kita yakini adalah beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya hari kiamat. Kita yakin, kita percaya bahwa yang namanya hari kiamat itu pasti terjadi, bahwa yang namanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ini diantara rukun-rukun iman, yang mana termasuk dari beriman terhadap rukun mengimani hari akhir atau hari adanya hari kiamat adalah beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu mati. Beriman meyakini semua yang bakal dialami setelah orang itu mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang panjang tentang apa yang bakal dialami ketika manusia itu meninggal. Di ketika orang meninggal, yatba'ul mayyit thalas ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengikuti mayit itu tiga perkara: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Akan kembali harta dan keluarganya, dan akan tetap bersamanya amalan-amalannya. Maka begitu selesai penguburan, orang-orang yang ikut ngubur segera pulang. Di saat itulah manusia sudah pindah ke alam barzah. Yang namanya alam barzah adalah alam di mana manusia itu meninggal sampai ditegakkannya hari kiamat. Itu makna alam barzah atau alam kubur. Alam penantian sejak manusia itu meninggal sampai ditegakkannya hari kiamat, itu namanya alam barzah atau alam kubur. Sehingga terlepas apakah manusia itu meninggal karena sakit, ataukah meninggal kemudian dibakar, terus abunya ditebarkan, ataukah manusia meninggal dimakan binatang buas sampai habis, dia akan tetap mengalami apa yang namanya alam barzah atau alam kubur. Alam yang mana manusia itu meninggal sampai ditegakkannya hari kiamat, itu namanya alam kubur. Ini yang harus kita yakin, karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu diingat bahwa alam barzah, alam kubur itu bukan kuburan. Alam barzah itu alam gaib, bukan kuburan. Begitu manusia pada pulang dari menguburkan jenazah seseorang, maka di saat itulah datang malaikat yang satu bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Kemudian duduk di samping kanan dan samping kirinya. Seraya dia bertanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Malaikat tadi bertanya, yang dikenal dengan fitnah kubur, yang dikenal dengan ujian di alam kubur, dengan tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka, siapa rabbmu? Yang dimaksud dengan siapa rabbmu, siapa Tuhanmu, adalah siapa yang engkau sembah ketika engkau hidup di dunia. Siapa sembahanmu di ketika engkau hidup di dunia ini? Maka yang akan bisa menjawab adalah kenyataan. Yang akan bisa menjawab adalah apa yang terjadi di dunia ini. Ketika memang dia di dunia benar-benar nyembah Allah, ketika di dunia benar-benar menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, maka dengan mudahnya ia bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Akan tetapi di ketika di dunia dia tidak membuktikan peribadatannya kepada Allah, cuma sebatas mengikuti hawa nafsunya, cuma sebatas mengambakan dirinya pada harta, mengambakan dirinya kepada kedudukan semata. Sekalipun di dunia dia pintar ngomong Allah, Allah, tapi di alam barzah, tapi di alam kubur, yang berbicara adalah kenyataan. Sehingga dia tidak akan mampu untuk menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa yang kau jadikan panutan? Siapa yang kau jadikan suri tauladan? Siapa yang kau jadikan contoh di ketika engkau hidup di dunia? Ketika memang benar-benar ia menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, sebagai suri tauladannya, maka ia akan gampang mengatakan nabiku Muhammad. Demikian pula pertanyaan yang ketiga. Di ketika itu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, apa agamamu? Apa amalanmu ketika seorang benar-benar mengamalkan ajaran Islam, benar-benar menjadikan Islam sebagai dasarnya? maka dia akan dengan gampang mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Maka ketika dia telah selesai menjawab dan lulus, akan datang sosok yang putih, bersih dan berbau harum, sehingga orang mengatakan kepadanya, siapa engkau? Uap, mukamu teramat sangat putih, bersih dan baumu teramat sangat harum, siapa? Kemudian sosok tadi menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amalan-amalan salihmu ketika engkau hidup di dunia. Kemudian dibukakan pintu surga sehingga tercium baunya. Kemudian diluaskan alam kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian amalan tadi, sosok yang putih, bersih dan berbau harum tadi akan menemani ia sampai nanti ditegakkannya hari kiamat. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, adalah perkara yang semestinya kita perhatikan, bagaimana kita beramal, bagaimana kita beramal untuk agar menjadi teman kita di alam kubur sebelum di alam akhirat, sebelum melewati sirat, sebelum seseorang dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan dan amalan itu yang akan menjadikan wasilah untuk ia mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Bapak ibu yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula amalan-amalan kita yang akan menemani kita ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai menutupi telinganya karena kebanyakan amalan jeleknya. Ada yang keringatnya menutupi lututnya karena sedikitnya amalan jeleknya. Kemudian manusia akan melewati sirat atau jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Ini juga amalan-amalan kita yang akan bantu. Kalau amalannya banyak, dia akan melewati jembatan tersebut bagaikan kilat dengan cepatnya. Kemudian sebelum manusia masuk surganya Allah, di sana ada satu tempat yang namanya kontoroh. Satu tempat di mana manusia akan diadili antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita di dunia pernah mendzalimi orang lain, maka disitulah pengadilannya. Ketika seseorang telah mengambil hak orang lain, nah maka disitulah tempat pengadilannya. Sehingga ketika sudah usai dari pengadilan manusia yang satu dengan yang lainnya, kemudian Allah Ta'ala masukkan seseorang ke surga. Di surga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Adkhalahumullahul jannah ala ma kana bihi minal amal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memasukkan manusia ke surga sesuai dengan amalannya. Ada manusia yang tingkat surganya itu rendah karena memang amalannya sedikit. Ada manusia yang tingkatan surganya tinggi karena memang amalannya banyak dan seterusnya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk beramal dan beramal, beribadah dan beribadah, melakukan amal saleh dan amal saleh. Semoga semua itu bisa menjadi teman kita di ketika tidak ada yang mau menemani sekalipun orang tua kita. Tidak ada yang mau menemani sekalipun manusia yang paling mencintai kita. Yang akan menemani hanya amalan-amalan kita. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. ada kurangnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fiik.